Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab di 10 hari Ramadan Mubarak yang terakhir ini, Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal yang baik bagi kita semua di dunia kemudian di akhirat nantinya. Allahumma amin. Qala rahimahullah, seorang mempertahankan agamanya lebih dia sukai, menjaga agamanya lebih dia sukai daripada dia dilemparkan di dalam api, atau lebih agak seorang dalam menjaga agamanya lebih dia sukai walaupun dia dilemparkan di dalam api. Qala rahimahullah li hadis Anas muttafaq alaih, thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman thumma qala wa an yulqa fin nar ahabbu ilaihi min ay yarji'a ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang muttafaq, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis, tiga perkara, siapa yang mendapatkan tiga hal tersebut, dia mendapatkan manisnya iman. Dari salah satunya, dari tiga perkara itu, wa ayyalqa finnar, dia lebih suka dilempar ke dalam api daripada dia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, berpegang dengan agama Allah merupakan sifat dari para nabi dan rasul. Bahkan mereka berpegang dengan agama Allah sampai pun mendapatkan ancaman dan bahkan sekaligus pembunuhan yang mereka hadapi. Karena itu dalam riwayat disebutkan asyaddul bala, sangatnya ujian, beratnya ujian cobaan yang dihadapi itu bagi para anbiya. Tsummal amsal fal amsal, kemudian setelah para nabi, pengikut para nabi, dan yang setelahnya dari para ulama. Semakin berpegang eratnya seorang dengan agama Allah, tentunya semakin keras pula permusuhan iblis dan para syaitan kepada hamba tersebut. Karena ketika seorang berpegang kuat dengan agama ini, hampir saja tidak memberikan celah kepada iblis untuk menariknya dan menyeretnya ke dalam penyimpangan dan kekufuran. Karena itu pula iblis dan bala tentaranya syaitan dari manusia ataupun jin, atau jin ataupun manusia, juga pastinya akan mendatangkan makar dan permusuhan yang lebih keras lagi. Tetapi apabila seorang menyadari hal tersebut, bukan dia merasa tersiksa, bukan dia merasa dibebankan dengan agama Allah, tetapi dia bahkan merasakan manisnya iman, manisnya berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang ketika berpegang dengan sesuatu tanpa ujian dan tanpa cobaan, dia tidak akan bisa merasakan manisnya dan nikmatnya terhadap apa yang dia pegang atau apa yang dia yakini tersebut. Tetapi semakin dia berpegang, semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan, semakin kokoh pula dia berpegang dengan prinsip atau agama atau apa yang dia pegangi tersebut. Ada satu kisah berkaitan dengan dulunya negeri Aden di Yaman, saat dikuasai oleh komunis dan akhirnya Yaman terpecah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Selatan dikuasai komunis, ibu kotanya adalah Aden, negara yang berdaulat, berdiri sendiri dengan beberapa daerah yang mengikutinya. Namun di negeri Aden ini banyak sekali pemuda-pemuda yang kokoh dan tegar berpegang dengan agama Allah. Tentunya tidak lain mereka adalah para pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyah, sehingga semakin komunis menekan mereka, semakin kuat perlawanan mereka. Dan komunis itu sendiri tentunya adalah keyakinan kufriyah. Maka kata Syekh Muqbil rahimahullah pada waktu itu, demikianlah yang disebut mereka Syababul Aden, para pemuda dari negeri Aden. Kata Syekh Muqbil dalam memuji mereka, Demikianlah para pemuda tersebut, pemuda-pemuda yang kokoh dan tidak gentar berhadapan dengan kekufuran sekalipun. Lantas kemudian setelah berlalu zaman komunis, tidak ada tekanan, tidak ada perlawanan sebagaimana dulu komunis, berbeda pula keadaannya. Inilah yang dikatakan seperti keterangan kita tadi, semakin kuat ujian itu, semakin kokoh seorang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa ujian, tanpa cobaan, seorang meremehkan makna nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada keterangan bahwa mereka para nabi, orang yang paling kuat berpegang dengan agama Allah, karena memang ujian dan cobaannya juga demikian berat. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang harus dibuang di dalam api. Dalam rencana pembakaran dan pembunuhan terhadap Ibrahim, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong nabinya dan rasulnya yang mulia ini, demikian para nabi dan rasul yang lain. Namun seandainya ditanya kepada Ibrahim, apakah dia lebih suka dilemparkan ke dalam api daripada mempertahankan agama Allah, daripada dia harus melepaskan agama Allah, maka dia tentunya akan memilih lebih baik dilempar ke dalam api daripada dia harus melepas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah-kisah dari orang-orang dahulu. Rasulullah bercerita ada di antara mereka yang harus ditusuk dari belakangnya sampai tembus ke mulutnya. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, yang terkelupas daging dan kulitnya dari tulangnya, dan berbagai macam siksaan. Tetapi mereka kokoh berpegang dengan agama Allah. Inilah iman. Inilah iman. Dan inilah cabang iman. Sehingga seorang yang beriman, dia akan diuji oleh Allah. Dia akan diuji dengan Allah dengan berbagai macam ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna walahum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan mengatakan beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Tentunya jawabannya tidak. Namun ujian ini tentunya sebatas kemampuan hamba tersebut. Karena Allah tidak akan mendatangkan ujian kepada hambanya dengan apa yang hambanya tidak mampu untuk memikulnya. Sampai pun mungkin nanti kematian, ujian tersebut karena hamba itu mampu untuk memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali dengan apa yang jiwa itu mampu untuk memikulnya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi pertahanan seorang terhadap dirinya dari keluar terhadap agamanya, dia lebih suka dibakar daripada dia harus mengganti agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun tentunya yang demikian tidak kepada semua. Berapa banyak orang yang menyatakan beriman Lantas kemudian dia mendapatkan nikmat iman. Tetapi bukan berarti dengan iman ini lantas dia meremehkan wallahu ta'ala a'lam bisawab. Iman wajib kita syukuri karena itu adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika ada yang ingin merongrongnya, wajib kita perjuangkan dan pertahankan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena itu para sahabat Nabi, ketika mereka diminta untuk kembali murtad kepada agama mereka, sampai pun yang meminta itu adalah orang tuanya sendiri. Karena ujian itu juga dari orang tua. Seperti Mus'ab ibn Umair diminta untuk kembali murtad keluar dari agama Allah. Kalau tidak maka ibunya akan membunuh dirinya. Maka Mus'ab pun mengatakan dengan tegar karena ini adalah ujian baginya. Seandainya engkau wahai ibu memiliki 100 nyawa, tertarik satu demi satu sampai habis, maka saya tidak akan keluar dari agama saya. Demikianlah ujian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan para sahabat yang lain, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kemegahan yang mereka miliki di Makkah, berjalan bersama Rasulullah sampai ke Madinah, berhijrah bersama Rasulullah sampai ke Madinah, dalam keadaan mereka di Madinah menjadi ashabus suffah, orang yang terpaksa karena tidak memiliki apa-apa, mereka terpaksa tidur di emperan masjid Rasulullah sebagai ashabus suffah. Walaupun tidak semuanya, tetapi kondisi keadaan mempertahankan iman Islam yang mereka dapatkan, mereka harus mendapatkan keadaan ujian seperti ini. Namun, siapa yang bisa mempertahankannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman ketika syaitan datang mengatakan kepadanya, keluarlah dari Islam, keluarlah dari keimanan, maka dia akan mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dan perlindungannya itu menunjukkan sharihul iman, iman yang jelas pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian di bulan ini, tidak ada di dunia ini dari umat manusia yang menunaikan ibadah puasa, yang menunaikan puasa sebulan penuh. Ketika terjadi pemberontakan orang-orang Serbia di Bosnia, Eropa Timur, salah satu yang mereka masalahkan sehingga mereka memberontak dan mereka ingin merebut negara yang berdaulat Bosnia pada waktu itu. Kalaupun sekarang Bosnia berdiri negara sendiri yang berdaulat Islam di Eropa Timur, Serbia yang merupakan agama Ortodok Nasara mempermasalahkan kenapa kok mereka orang-orang Bosnia ini berpuasa sebulan, yaitu orang-orang Islam. Mereka tidak suka, mereka benci. Sehingga terjadilah pembantaian besar-besaran kepada kaum muslimin di Bosnia. Sejarah dunia yang kelam terhadap kaum muslimin di Bosnia. Sampai pada akhirnya Allah menolong dan mengangkat hamba-hambanya. Mereka tidak suka dengan ibadah puasa karena ibadah puasa ini tidak benar. Dan ibadah puasa ini adalah suatu yang memberatkan demikian orang-orang kafir. Hanya kaum muslimin yang beribadah puasa. Tentunya maksud dari keterangan ini, ketika kita berpuasa, selain ini dari iman, karena man qama ramadhana imanan wahtisaba, siapa menegakkan puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Selain daripada iman, juga merupakan bentuk ujian bagi kita hamba-hamba Allah agar mampu mengalahkan hawa nafsu kita sebulan penuh, mampu mengalahkan hawa nafsu syaitaniyah, hawa nafsu syahwaniyah yang ada pada diri kita sebulan penuh, yang tentunya akan dirasakan bagi orang yang berpuasa puasnya dan nikmatnya ketika mereka berbuka puasa. Ketika mereka nantinya berhari raya, mereka akan merasakan puasnya bagaimana ujian yang berat yang mereka hadapi. Kalaupun tentunya, kalau ini dibahasakan dengan bahasa iman, ini bukan ujian sebetulnya, tapi ibadah. Namun, melawan lapar dan dahaga, menjaga diri dari syahwat di siang hari Ramadan, bukan hal yang mudah bagi siapa yang tidak melandasinya dengan iman. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu kita mesti mendapatkan ujian dan cobaan. Mereka kaum muslimin, merekalah yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, dalam setahunnya tidak didapatkan pada umat yang lainnya atau tidak didapatkan pada manusia semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah wali hadithihi aydan fi sahih muslim anna rajulan sa'alan nabiya fa'atahu ghanaman baina jabalain fa'ata qawmahum faqala aslimu fawallahi inna muhammadan la yu'ti ata'an ata'a rajulin la yakhaful faqah faqala anas wa in kana ar-rajul yaji'u ila an-nabi ma yuridu illa ad-dunya fama yamsi hatta yakuna dinuhu ahabbu ilayhi wa a'azzu min ad-dunya bima fiha. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis, seorang yang datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi dengan permintaan, maka Nabi pun memberikan kepadanya kambing bainal jabalain, kambing yang berada di antara dua lembah, berada di antara dua gunung, berada di lembah di antara dua gunung. Nabi memberikan kepadanya kambing. Maka yang mendapatkan pemberian Rasulullah ini, hadiah dari Rasulullah ini, dia pun dengan senang mendatangi kemudian kaumnya, memberikan kabar bahwa mereka mengatakan berislam, bahwa dia mengatakan berislamlah kalian wahai kaumku. Karena demi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada kalian pemberian yang sungguh dia sendiri, yaitu Muhammad, tidak mengkhawatirkan dia menjadi fakir. Jadi Rasulullah memberikan, kalaupun mungkin beliau tidak memiliki apa-apa, kalaupun beliau sampai terjatuh miskin sama sekali, fakir sama sekali, beliau tidak mempermasalahkan. Seandainya yang diberi pemberian berislam dengan benar dan baik. Maka kata Anas, sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi, pertama kali dia datang ke sisi Nabi karena menginginkan dunia. Tetapi tidak beberapa lama kemudian dia melihat agama yang dia pegangi, yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad bimbingannya, itu lebih mulia, lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud dari keterangan ini, seorang akan mendapatkan ujian, cobaan, sampai pun dia terjatuh dalam kemiskinan. Dia terjatuh di dalam kemiskinan. Sampai pun dia akan mendapatkan ancaman fakir dan miskin. Namun, karena dia telah berpegang dengan agama ini, dia cinta agama ini, maka itu lebih baik daripada agamanya harus hilang. Itu lebih baik daripada agamanya harus hilang. Berbeda dengan keumuman manusia. Daripada harta yang hilang, lebih baik ganti agama. Daripada harta yang hilang, lebih baik ganti keyakinan, ganti keimanan, atau menukar hidayah yang Allah berikan, yang Allah berikan taufik kepadanya, lebih baik hilang daripada harta atau apa yang dia cintai hilang. Maka tentunya keadaan yang pertama tadi itulah yang menunjukkan keimanan yang benar. Keadaan yang kedua, yang lebih memilih harta, itulah yang menunjukkan bahwa imannya tidak benar. Imannya tidak benar. Karena keimanan yang benar, dia akan berpegang dengan agama sampai pun dia jatuh miskin. Sampai pun dia jatuh miskin. Bagaimana keadaan Abu Dzar? Bagaimana keadaan Salman Al-Farisi dalam mencari keislaman? Dia harus meninggalkan semuanya. Dia harus meninggalkan semuanya. Dan dia harus meninggalkan negerinya, Persia. Lebih memilih apa yang ada di sisi Rasulullah daripada keislaman. Daripada agama. Lebih memilih daripada agama yang dia pegangi sebelumnya, yaitu menyembah api. Walaupun dia mendapatkan kecukupan, dia mendapatkan harta, dia lebih memilih apa yang ada di sisi Rasulullah dari agama Islam, tidak memiliki apa-apa, daripada dia memiliki harta ataupun kaya tapi tidak berislam, mengganti keislaman. Wallahu a'lam bisawab. Dari ini pula perlu untuk kita ketahui, para sahabat Nabi dididik oleh Rasulullah untuk hidup tanpa kekurangan, untuk hidup dengan kekurangan. Dididik oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah dengan kekurangan. Karena itu, ketika datang harta ghanimah dan fe dari Bahrain yang dibawa oleh Ubadah radhiyallahu taala anhu, maka para sahabat di Madinah Mereka berharap untuk mendapatkan bahagian. Cuma mereka bukan karena mereka rakus ataupun tamak dengan harta tersebut, bukan. Tetapi memang mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki harta. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada mereka bahwa kaya-kayanya kalian melihat harta dari Bahrain. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhsyal al-faqra alaikum." Aku tidak khawatirkan kefakiran terjadi pada diri kalian. Tetapi aku khawatirkan akhsya alaikum antu besato alaikum dunia akan dipaparkan, di peradabkan kalian, dibentangkan kepada kalian dunia dan kalian pun berlomba-lomba untuk meraihnya. Waqad ahlaka man kana qablakum, sungguh telah hancur binasa orang-orang sebelum kalian yang mereka itu ingin merebut dunia, kemudian mereka hancur binasa. Maka saya khawatirkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlakatkum kama ahlakahum, maka dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama mengajarkan para sahabatnya untuk mereka bisa bertahan dengan keimanannya walaupun dengan ketidakpunyaan apa-apa, walaupun dalam keadaan fakir. Terlebih lagi seorang yang tidak memiliki apa-apa dan ketika dia bisa mempertahankan agamanya, maka dia benar-benar orang yang kuat keimanannya. Karena hanya sedikit manusia yang tidak bisa demikian. Sedikit manusia yang tidak bisa demikian. Kebanyakan mereka kalau sudah fakir, kalau sudah miskin, mereka tidak bisa bertahan. Mereka lebih baik mengganti agamanya daripada mendapatkan kefakiran dan kemiskinan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya ujian berbagai macam. Dari yang bisa menimpa fisik, jasad, dan sampai kepada ujian yang bersifat kenikmatan. Karenanya orang yang mengerti iman, mahalnya iman, anugerah iman, dia lebih mempertahankan keimanannya daripada dia harus menggantinya dengan dunia atau mahliga dunia ataupun dengan apa yang datang dari berbagai macam kemegahan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Juga ada pelajaran yang baik yang kami dapatkan dari Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu ta'ala ketika menasihatkan kepada para murid-murid beliau di Damaskus waktu itu, atau kepada penuntut ilmu secara umum dengan ketidakpunyaan, kekurangan, kefakiran. Kata beliau, saya yakin kalau kalian diberikan, kalian diperadabkan kepada dunia, saya yakin, kata beliau, kalian tidak akan ada yang mau menuntut ilmu. Kalian akan meninggalkan majlis-majlis ilmu. Tetapi kefakiran ini sebagai nikmat Allah, sehingga kita bisa belajar. Kita bisa belajar, di antara kalian ada yang menghafal kitabullah, di antara kalian ada yang menghafal dari kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, semuanya dengan ketidakpunyaan apa-apa. Bahkan ada di antara teman-teman yang menghafal kitab-kitab ilmu tersebut, dia hanya sekedar meminjam kitab, dia tidak memiliki kitab. Dia meminjam kitab dan pada akhirnya dia menghafal Riyadhus Salihin, dia menghafal Umdatul Ahkam, dia menghafal Bulughul Maram, ada yang menghafal Sahih Muslim, dia tidak memiliki kitabnya. Dia tidak punya kitabnya, tapi dia bisa menghafal. Kenapa? Seandainya mereka disibukkan dengan harta dan kekayaan, tidak akan ada hafalan. Tidak akan ada juhud, kesungguhan, ijtihad, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Mukbil. Kefakiran ini saya tidak khawatirkan, kata beliau. Karena dahulu as-salaf telah menjalani hal ini. Dulu salaf telah menjalani hal ini. Sehingga wajar kalau orang-orang yang fakir dan fuqara itu menjadi para a'immah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi bukan berarti melecehkan orang-orang yang kaya dengan kekayaannya dia tidak bisa jadi a'immah. Bukan demikian. Tapi hampir keumuman ketidakpunyaan ini menyebabkan dia bersungguh-sungguh dan menjadi seorang imam. Waja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan kalian pemimpin-pemimpin agama dengan syariat, dengan agama ini, tatkala kalian sabar. Tatkala kalian sabar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ketidakpunyaan juga ujian. Namun ujian itu semua akan menguatkan iman seseorang dan keislaman seseorang. Bahkan dikhawatirkan siapa yang tidak mendapatkan ujian, dia akan mudah berganti-ganti agama dan menjual agamanya. Dan itu wakil dan itu real, nyata, fakta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang ketika menerima agama ini bersyukur dan mengerti itu sebagai anugerah dan menjaganya sampai kita wafat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya dengan ketakwaan dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, dari hadis tadi juga, sebelum kita melewati keterangan yang terakhir, dari hadis tadi menunjukkan bahwa dulunya ada orang yang ingin masuk Islam dengan harapan mendapatkan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu untuk memberi. Tetapi kemudian ketika dia telah berislam, orang ini, dia bahkan lebih menyukai keadaan Islamnya daripada pemberian hadiah tersebut. Sehingga dia tidak lagi peduli dengan hadiah, walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin. Karena dia lebih mendapatkan manisnya iman dengan keadaan berpegang dengan Islam, walaupun dia tidak memiliki harta. Walaupun dia tidak memiliki harta. Tadi telah disinggung ashabus sufa, maka ketahuilah ada di antara ashabus sufa itu, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki celana, kecuali satu sarung yang sempit yang mereka harus gunakan. Sehingga mereka menutupi aurat di atas perut sampai di bawah lutut. Mereka harus demikian. Tetapi apakah mereka sengsara? Apakah mereka sulit? Mereka adalah orang yang paling bahagia karena bisa beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala sabi'ashar min su'abil iman. Yang ke-17 dari cabang keimanan. Talabul ilmi. Menuntut ilmu. Qala rahimahullah. Menuntut ilmu dari cabang yang ke-15 dari cabang keimanan. Cabang yang ke-17 dari cabang keimanan. Wa huwa ma'rifatul bari ta'ala wa ma ja'a min indillah. Dan talabul ilmi ini adalah pengenalan seorang kepada Allah. Pengenalan seorang kepada Allah dan pengenalan seorang kepada Allah dan mengetahui apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari agamanya. Kemudian, wa ilmun nubuwah wa ma yumayyiz bihi an-nabi an ghairihi. Kemudian, mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa membedakan kenabian beliau dengan selainnya. Bisa membedakan kenabian beliau dengan selainnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengilmui ilmu ahkamillahi ta'ala wa aqdiyatih, mengilmui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari hukum-hukumnya dan keputusan-keputusannya, ketetapan-ketetapannya. Wa ma'rifatu ma tatallaba al-ahkam minhu, dan mengenali apa yang dituntut dia untuk mempelajari hukum-hukumnya. Seperti kalkitab was-sunnah wal-qiyas wa syurutil ijtihad, seperti mengenali kitabnya, sunnah nabinya, demikian kias dengan hukum yang benar dan syarat-syarat ijtihad. Atau dengan kata lain, bahwa seorang dituntut dengan ilmu mengenali Allah, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali agama Islam dengan dalil. Wajib bagi seorang muslim mengenali 3 masalah ini. Inilah yang disebut dengan dalam kitab Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Thulutsu Al-Usul atau Salasatul Usul, 3 pokok. Atau Usul As-Salasa. pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan kepada Islam dengan dalil. Inilah tuntutan yang harus kita kenali, mengilmuinya, mempelajarinya, meyakininya dan mempraktekannya. Dan itu adalah cabang keimanan. Cabang keimanan. Karena tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar tanpa dia berilmu. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin seorang bisa mengimani Rasulullah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya sebagai Nabi dan Rasul, kalau dia tidak mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dia tidak bisa menegakkan Islam dengan baik dan benar. Ini wajib, ini sunnah. Meninggalkan apa yang diharamkan, meninggalkan apa yang dibenci, kalau tidak dengan mengilmui. Maka ilmu adalah pengetahuan yang wajib. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Dan karena itu pula kegiatan kita di ma'had ini, walhamdulillah, dan tentunya di markas-markas penuntut ilmu yang lainnya, kalau diinginkan dengannya menuntut ilmu syar'i, walhamdulillah, inilah yang diinginkan sebagai bentuk realisasian keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan karena itu pula jangan diremehkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan diremehkan. Bahkan agama ini sampai kepada kita dengan ilmu. Allah bahkan mendatangkan agama ini dengan ilmu. Nabinya diberikan ilmu wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyampaikannya kepada kita. Ilmu. Maka ilmu adalah suatu yang sangat mahal harganya. Tidak ternilai harganya. Karena itu pula dikatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah berikan dia ilmu. Karena kalau dia tidak diberikan ilmu, berarti dia dicegah daripada kebaikan. Dia ditahan dari kepada kebaikan. Maka muliakanlah apa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilmu yang dengannya kita mengenali Allah, ilmu yang dengannya kita mengenali Rasulullah, ilmu yang dengannya kita mengenali Islam dengan dalilnya. Wal Qur'an wal hadith mashhuha mashhunani bi fadilatil ilmi wal ulama. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashhunan. Keduanya penuh dengan keutamaan ilmu dan ulama. Jadi Al-Quran, demikian hadis, sunnah, semuanya penuh dengan keterangan dan penerangan keutamaan ilmu dan ulama. Rasulullah bahkan di dalam doa dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan meminta ilmu. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ini doa para anbiya. Demikian dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi' kalau Rasul dan para nabi meminta ilmu, maka itu menunjukkan suatu yang utama, suatu yang mulia. Karena para nabi dan rasul tidak meminta kecuali suatu yang mulia. Seperti beliau meminta surga atau mereka meminta surga adalah suatu yang mulia. Demikian mereka meminta ilmu. Tidak ada yang meminta harta. Tidak ada yang meminta harta. Tidak ada yang meminta kekayaan dunia. Walaupun itu bisa saja mereka minta. Tetapi suatu yang rendah. Mereka bahkan diajarkan untuk meminta suatu yang utama, yaitu ilmu. Karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, permintaan Nabi terhadap ilmu menunjukkan bahwa ilmu itu adalah suatu yang utama. Kalau bukan suatu yang utama, tidak mungkin Rasulullah minta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi Al-Quran dan hadis dipenuhi dengan keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Keterangan tentang utamanya ilmu. Keutamaan tentang betapa tinggi derajatnya para ulama yang memiliki ilmu. Atau siapa yang membawa ilmu. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qala Allahu ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanyalah dari hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu para ulama. Disebutkan hanyalah hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu para ulama, sebagai bentuk sebutan pujian, sanjungan, dan pengangkatan martabat mereka, ulama tersebut. Karena seorang semakin takut kepada Allah, semakin selamat dia. Semakin takut kepada Allah, semakin selamat. Semakin berani kepada Allah, semakin celaka. Seorang semakin takut kepada Allah, semakin selamat. Karena dia akan mencegah dirinya dari melanggar, dari melangkahi batasan-batasan hukum Allah. Tetapi ketika seorang dikatakan berani, maka orang ini celaka dan tercela. Karena artinya dia siap mendapatkan azab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hambanya para ulama dengan derajat khasyah. Sehingga itu ulama mereka adalah orang-orang yang mulia. Seandainya mau ditimbang kemuliaan keutamaan mereka dengan apa yang dimiliki oleh para raja yang memiliki kekayaan dunia, atau siapa yang memiliki harta dunia, maka niscaya akan didapati timbangan yang berat itu kepada para ulama. Timbangan yang berat itu ada pada para ulama. Tidakkah kita telah mendengarkan cerita budak yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid? Di atas istana Harun ar-Rasyid, dia melihat dari kejauhan Harun ar-Rasyid berkumpul di sisinya pejabat-pejabatnya dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan, mempunyai hajat untuk dibantu ataupun dilepaskan bebannya oleh Harun ar-Rasyid. Karena dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang pemimpin kaum muslimin. Raja, penguasa. Di sisi yang lain, budak ini melihat Orang-orang juga berkumpul di sisi Abdullah ibn al-Mubarak, imam yang telah kita sebutkan kemarin namanya, Abdullah ibn al-Mubarak. Berkumpul dengan perkumpulan yang banyak. Dan masing-masing yang berkumpul itu tidak ada yang memiliki hajat terhadap Abdullah ibn al-Mubarak dari untuk dilepaskan apa? Dilepaskan kesulitannya. Mereka kumpul di sisi Imam ibn al-Mubarak pertama karena cinta kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Tidak ada embel-embel yang lain. Semata-mata cinta. Kedua, mereka berkumpul di sisi Abdullah ibn al-Mubarak karena berharap mereka mendengarkan ilmu dan riwayat, mendengarkan fatwa. Sehingga budak ini melihat dua perkumpulan. Yang lebih banyak ternyata, yang lebih besar perkumpulannya Abdullah ibn al-Mubarak. Kalau boleh kita katakan, seandainya datang penguasa, maka yang datang di sisi penguasa itu adalah tentunya para pejabat yang memang harus datang ngumpul, kalau tidak nanti dicoret masalahnya. Ataupun orang-orang yang memang diminta diundang untuk datang. Yang tidak berkepentingan tidak mau datang karena tidak ada urusan. Tetapi ketika ditegakkan misal satu kajian ilmiah, satu daurah ilmiah, berkumpul di situ orang yang banyak, yang tidak ada yang berharap kepada pembicara meminta uang, meminta harta, tidak ada yang berharap agar diberikan kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, tidak ada. Itu pun datang dengan kesadaran sendiri. Ini contohnya. Maka kata budak ini, demikianlah Abdullah ibn al-Mubarak, demikianlah Raja Harun al-Rashid. Maka kata budak ini, sungguh kalau melihat dua keadaan ini, maka raja yang hakikatnya itu raja adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Seorang datang kepadanya dengan penuh cinta, tidak ada maksud dan tujuan yang lain, ingin mendapatkan keterangan ilmu. Sementara yang ada di sisi Harun al-Rashid, kalau seandainya kebutuhannya sudah tercukupi, dia tidak akan datang ke Harun al-Rashid. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan pencukupan kebutuhan-kebutuhan, dia tidak akan datang kepada Harun al-Rashid. Karena dia pikir, buat apa saya datang? Saya sudah memiliki ini, memiliki itu. Berbeda dengan Abdullah ibn al-Mubarak. Maka ingatlah, bagaimana mulianya ilmu tersebut mengangkat seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku para penuntut ilmu. Sehingga dengan ilmu Allah angkat seseorang. Dengan ilmu Allah angkat seseorang. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah pun mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian malaikat, demikian pemilik ilmu yang tegak dengan keadilan, mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam ayat ini disebutkan tiga. Pertama Allah, kedua malaikat, ketiga adalah ulul ilmi, ulama. Dalam ayat ini disebutkan tiga. Allah sendiri menyebutkan dirinya, kemudian malaikat disebutkan oleh Allah, kemudian apa? Para ulama. Disebutkannya dengan disejajarkannya penyebutan ini, Allah, malaikat, ulul ilmi, ini menunjukkan betapa mulianya para ulama tersebut. Mereka dianggap orang-orang yang utama, yang pantas menjadi saksi di hadapan Allah tentang keesaan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menginginkan, yang lainnya akan disebutkan oleh Allah. Misal disebutkan para raja, misal disebutkan para pembesar, tetapi Allah tidak menyebutkan itu. Allah menyebutkan ulama. Setelah malaikat yang menunjukkan betapa tinggi derajatnya mereka, persaksiannya diterima oleh Allah. Dan siapa yang diterima persaksiannya oleh Allah, berarti itu adalah orang yang menduduki kedudukan yang tinggi, dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ulama. Banyak orang menyepelekan dan meremehkan kedudukan ulama. Pikirnya ulama itu kan cuma mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Setelah itu, ya selesai, itu urusan mereka. Tidak demikian. Memang mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Dan dengan pengajaran keduanya bahkan, diangkatlah kedudukan. Jangankan ulama, kalbul muallam. Apa kalbul muallam? Anjing yang dilatih untuk mencari jejak atau untuk menjaga sawah atau untuk sebagai pemburu, itu namanya kalbul muallam. Kalian yang telah hafal Al-Quran, di dalam ayat tentang apa? Kalbul muallam. Apa yang Allah inginkan penyebutannya dengan kalbul muallam ini? Disebutkan dengan keutamaan. Anjing saja yang terdidik dengan ilmu, itu dibedakan dengan yang tidak terdidik dengan ilmu. Itu hewan. Allah bedakan hewan yang pintar dengan hewan yang tidak pintar, dibedakan oleh Allah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, hewan yang pintar ini disebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan keistimewaan. Dengan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kata para ulama, hewan saja yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Bagaimana dengan manusia yang berilmu? Kemudian, kalbul yang muallam ini, kalau dia mengejar hewan buruan, buruannya itu halal untuk dimakan. Beda dengan anjing yang tidak terlatih. Dia mengejar hewan buruan, haram memakan hewan buruannya. Dibedakan. Anjing yang terlatih punya ilmu dengan anjing yang tidak terlatih. Siapa yang membedakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian istimewa, maka orang yang memiliki ilmu itu lebih istimewa sebetulnya. Maka kalau diangkat malaika, hamba yang istimewa, kemudian disandingkan setelahnya siapa? Ulul ilmi, suatu hal yang sangat wajar. Para ulama itu diangkat dengan tinggi dengan ilmunya. Mereka memang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah, karena tidak akan didapatkan ilmu tanpa Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul. Kalau tidak ada perkataan Allah dan perkataan Rasul, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Atau bukan ilmu. Maka jangan meremehkan ilmu. Kita anak-anak sekalian, kita selalu mendengarkan qala Allah. Kita selalu mendengarkan qala Rasul. Jangan menganggap remeh hal tersebut. Itu adalah suatu keutamaan, kemuliaan dari Allah. Yang majlis-majlis yang kalian katakan majlis orang-orang berpunya, orang-orang kaya, belum tentu bisa menyebutkan qala Allah dan qala Rasul. Mereka bahkan di majlisnya tertawa, terbahak-bahak, melecehkan sana, melecehkan ini. Tidak ada ilmu, tetapi majlis yang Allah hinakan. kalian di majlis mendengarkan ilmu, berkata Allah, berkata Rasulullah, hukumnya ini, hukumnya itu, itu adalah majlis yang mulia. Maka kalau kalian dibukakan oleh Allah ilmu gaib misalnya, Allah bukakan kalian ilmu gaib, maka kalian akan melihat di majlis ilmu itu berkumpul malaikat-malaikat Allah mendoakan dan mereka memuji para penuntut ilmu. Sebagai tanda majlis yang utama, majlis yang mulia. Karenanya ketika kita belajar ilmu, jangan merasa minder. Ketika kita belajar ilmu, jangan merasa terkucilkan. Tidak, wahai para penuntut ilmu. Kita belajar ilmu, bahkan keadaannya besar. Dalam satu kunjungan, Duta Besar Indonesia di negeri Yaman, pada saat itu, kebetulan kita waktu itu berada di negeri Yaman, belajar di sisi Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kunjungan, Duta Besar kita datang ke Damat, karena warga negara Indonesia yang belajar di Damat, sejumlah warga negara belajar di Damat, di sisi Syekh Mukbil. Kata duta besar ini, mewakili duta besar itu wakil presiden. Anak-anakku sekalian, yang punya pengetahuan umum pasti tahu. Yang belum punya pengetahuan umum, maka kita beritahu. Duta besar itu wakil presiden. Di luar negeri. Di luar negeri. Yang berani mengganggu duta besar ini berarti berani mengganggu presiden tersebut di dalam negerinya atau di negerinya. Itu adalah suatu perkara yang besar. Dunia tidak ridho presiden diganggu di negaranya, demikian duta besar. Duta besar wakil presiden, walaupun kedudukannya nanti di Indonesia, di satu negeri, dia berada di dalam tentunya departemen departemen luar negeri. Naam, tetapi mereka adalah wakilnya presiden. Datangnya mereka bukan karena datang keinginan pribadi, tetapi memang itu adalah tugas negara. Sehingga mereka berkunjung. Dalam satu kunjungan mereka mengatakan dengan sejujurnya bahwa Syekh Mukbil ini perkataan mereka, saya sampaikan kepada kita semua supaya mengerti kadar ilmu. Kata mereka, Syekh Mukbil ini adalah syekh yang terkenal di seluruh dunia. Ini kata mereka. Tetapi tidak seperti yang kami dengar gaung namanya, sangat bergaung. Ternyata kita dapati orangnya sangat sederhana. Kita dapati tempat atau rumahnya sangat sederhana. Cuma pernyataan dia bahwa ini terkenal. Ini diketahui di seluruh dunia. Bahkan menjadi satu keistimewaan bisa berkunjung, kata beliau. Sehingga itu kita ambil kesimpulan bahwa ilmu itu memiliki nilai. Para pejabat pun menyadari hal tersebut, nilai ilmu. Yang Syekh Mukbil bukan pejabat, bukan raja, bukan menteri, alim yang mengajarkan Alkitab dan Sunnah di negeri Yaman dahulu. Tetapi datang kepadanya duta besar ini, duta besar itu, wakil-wakil negara yang memang warga negaranya ada belajar di negeri tersebut. Datang duta besar ini, kunjungan konsultan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisab, lihatlah kadar ilmu. Karena itu pula jangan meremehkan ilmu. Wah, apa sih belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran? Apa sih kita duduk bermajlis seperti ini? Majlis seperti ini, sebagaimana kalian dengarkan kemarin, majlis yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Majlis yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Karena diajarkan di dalamnya kitabullah, sunnah Rasulullah, yang itu tidak mungkin akan didapatkan lawannya untuk menjatuhkan, untuk menghancurkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka ditakuti, disegani. Sehingga kita penuntut ilmu tentunya berbangga dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada keterangan. Kalau malaikat, kalau ulul ilmi diposisikan penyebutannya setelah malaikat, itu menunjukkan pemuliaan terhadap mereka. Allah saja menerima persaksian mereka. Sampai disifatkan qa'imam bil qisti. Qa'imam bil qisti. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'imam bil qisti. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Wa qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113. Diperhatikan ayat Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada engkau wahai Nabi Allah Muhammad suatu yang sebelumnya kamu tidak tahu. Jadi ilmu yang kita dapati datangnya dari Allah. Ilmu yang kita dapati datangnya dari Allah. Ada orang mendapatkan sesuatu, dia telah senang mendapatkan sesuatu tersebut. Bagaimana kalau dia mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Zat yang Maha Sempurna? Bagaimana kira-kira? Dia dapatkan sesuatu dari orang yang memberi, dia sudah sangat senang. Bagaimana kalau dia mendapatkan dari Zat yang Maha Sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang memiliki alam semesta, yaitu ilmu yang Allah berikan kepada nabinya, yang kemudian nabinya mengajarkan kepada umat ini. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahu 'alaika 'azima. Dan dengan pemberian Allah, anugerah Allah ini, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana ilmu ini juga diberikan kepada umat ini, maka Allah mengatakan wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Nabi Allah berupa ilmu ini, azima, sangat besar. Sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada kisah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Kami selalu menyebutkan kisah beliau karena kisah yang menjadi pelajaran yang besar. Beliau mengatakan rahimahullah di majlis beliau, seandainya saya dengan sekarang mengajar ilmu ini ditawarkan, ya Mukbil, kata beliau, sudah tinggalkan pengajaran ilmu itu, saya berikan kamu kedudukan sebagai pejabat. Kata beliau, saya tidak akan menerima. Lantas kata beliau lagi, saya berikan kamu kekuasaan, saya tidak akan menerima. Saya berikan kamu kedudukan sebagai raja ataupun presiden, saya tidak akan menerima, kata beliau. Karena keutamaan ilmu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Keutamaan ilmu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Ini orang yang mengerti kadar ilmu. Lah kalau kita lain lagi. Sudah selesai, jangan belajar. Saya kasih apa? Pegawai negeri untuk nyapu. Nyapu apa? Nyapu kantor. Wah, bagus ya. Gajinya setiap bulan. Hanya nyapu kantor. Iya kan? Nah, sudahlah, tinggalkan menuntut ilmu. Itu karena rendahnya keinginan kita. Baru seperti itu diganti penuntutan ilmunya. Gimana kalau dia dikatakan, sudah tinggalkan penuntut ilmu, kamu nanti saya tempatkan di sebuah istana, ditemani oleh para pelayan-pelayan dan seterusnya. Dia akan mengatakan, oh kalau begitu sudah, saya tinggalkan menuntut ilmu, mengambil itu saja. Kerja untuk nyapu kantor aja dia mau, untuk meninggalkan penuntutan ilmu, bagaimana dengan ditinggalkan, ditempatkan dia di istana, dia akan buang ilmunya. Tapi ini adalah keinginan yang rendah. Nafsu yang rendah terhadap suatu yang utama, yang mulia, yaitu ilmu. Maka perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian, apa yang beliau katakan tadi. Saya tidak mau. Seandainya diberikan tawaran-tawaran tadi untuk mengganti menuntut ilmu, maka saya katakan ambil tawaranmu. Cukup saya dengan ilmu. Sampai saya diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kokohnya beliau. Dan mengerti beliau tentang kadar ilmu. Maka kita anak-anakku sekalian, kalaupun kita tidak bertemu dengan Syekh Mukbil, walaupun mungkin juga kita tidak belajar dengan beliau, tapi kita mengerti ilmu yang kita pelajari. Maka ilmu ini adalah ilmu yang utama, yang agung. Allah pun mengatakan, wa kana fadlullah alaika azima. Dan keutamaan yang Allah berikan kepadamu sangat besar. Di mana Allah telah mengajarkan ilmu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan ulil amri kalian. Ulil amri kalian di sini disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama adalah pemerintah, penguasa. Yang kedua adalah para ulama. Bukan artinya yang kedua, urutannya kedua bukan. Tapi yang kedua maksudnya, dua ini disebutkan sebagai ulul amri. Dua ini disebutkan sebagai ulul amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan ulul amri. Yaitu para ulama. Allah yang memerintahkan, bukan manusia yang memerintahkan. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan ulul amri. Yaitu ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita mengerti dan sadar keutamaan ilmu. Mudah-mudahan kita mengerti dan sadar anugerah ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Yang tidak setiap orang mendapatkannya. Lihatlah tentunya di sekitar kita tidak semua orang mendapatkan ilmu. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Ada fasilitasnya ada. Ada tempatnya, sarananya ada, tapi dia tidak mudah untuk menuntut ilmu. Ada orang yang segala fasilitas disiapkan oleh Allah untuknya, dia tidak mudah menuntut ilmu. Maka syukurilah ketika kita tidak punya apa-apa, ternyata Allah mudahkan bagi kita. Itu berarti anugerah yang besar kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik. Kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.